Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam baba'd. Kaum muslimin dan muslimah berserta kajian Jumat pagi Musola Al-Ikhlas Sendawa Rahimani wa Rahimakumullah. Dalam kesempatan pagi hari ini, sebelum kita lanjutkan membaca Fiqh Tarbiyatul Abna, maka kemarin terakhir kita baca kisah Ummu Ismail Hajar. Dan tentu Ismail, maka kita ingin baca ulang kisah tersebut dengan mengacu penjelasan yang ada di Fathul Bari. Ya, kemarin diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan awalu mattakhadha an-nisaul mintaq. Pertama kali wanita memakai mintaq. Mintaq itu mimnya dibaca kasrah, taknya dibaca nunnya sukun, dan taknya dibaca fathah. Artinya adalah mayshaddu bihil wasatu, ikat pinggang. Maka wanita yang pertama kali memakai ikat pinggang adalah Ummu Ismail Hajar. Dan beliau juga yang pertama kali perempuan yang memakai ujung kain yang panjang. Bahkan sebab di Fathul Bari, dan adalah sebab hal ini karena Sarah. Sarah kanat wahabat Hajar, menghibahkan Hajar. Hajar ini budak perempuan miliknya Sarah. Nah, Hajar ini kemudian dihibahkan oleh Sarah kepada Ibrahim. Fa hamalat minhu, maka dikumpuli oleh Ibrahim kemudian hamil bi Ismail, dengan Ismail, yaitu hamil janinnya Ismail. Dan ketika hamil masih bareng dengan Sarah di Palestina, di Syam. Falamma waladathu gharat minha. Ketika hamil itu masih belum cemburu. Namun falamma waladathu, ketika Hajar ini melahirkan Ismail, Sarah cemburu. Begitu cemburunya, marahnya, sampai-sampai fahalafat Sarah bersumpah akan memotong-motong Hajar menjadi 3 bagian. Fahalafat la taqta'anna minha thalatha a'dha. Fattakhadhat Hajarun, maka gara-gara sumpahnya Sarah ini, kemudian Hajar memiliki mintaq, ikat pinggang, kemudian dia gunakan untuk mengikat bagian tengah badannya. Waharobat, dan kabur dari rumahnya Ibrahim. Wajarat zailaha, dan dia seret kainnya, ujung kainnya. Dan Hajar adalah wanita yang pertama yang menyeret ujung kain. Apa tujuannya? Litukhfi atharoha ala Sarah, supaya jejaknya itu tidak diketahui, karena Ini misalnya ini tanah atau pasir, ya, karena ada kain, ini kan ada kain, maka tidak akan membentuk ini telapak kaki. Wa yuqal, dan ada cerita yang mengatakan bahasanya kemudian Ibrahim ngasih syafaat, ini melakukan negosiasi, kemudian berkata kepada Sarah, ya, bayar ya, kafar sumpahmu, apa halili yaminaki, silakan engkau laksanakan sumpahmu dengan bentuk ya, dengan bentuk engkau tindik telinganya Hajar dan engkau mengkhitannya. Fakanat awwala man fa'ala dhalik, maka jadilah Sarah orang yang pertama kali melakukan hal itu, menindik telinga perempuan dan khitan perempuan. Oleh karena itu terdapat riwayat yang mengatakan awaluma ahdasal Arab jaro zuyul an umu Ismail. Orang Arab pertama kali nyeret ujung kain itu adalah umu Ismail. Bayuqal, dan ada cerita yang mengatakan Sarah demikian besar cemburunya, akhirnya Ibrahim pergi membawa Ismail dan ibunya ke Mekah lidhalika, karena alasan itu, menghindari kecemburuan Sarah. Dan terdapat kemudian dari Mujahid dan yang lain keterangan bahasanya Allah tatkala meletakkan tempat untuk Ibrahim di Ka'bah, maka pergilah Ibrahim bersama Ismail yang itu ketika itu masih kecil, demikian juga ibunya. Qal, Mujahid mengatakan wa humilu fi ma hudithu 'alal buraq. Keterangan yang aku dapatkan kata Mujahid, mereka bertiga ini dibawa di atas buruk, pakai buruk dari Syam ke Mekah. Hatta wada'ahuma, kemudian Ibrahim meletakkan anaknya dan ibu dari anaknya di Dauhah. Bifathil muhmalah wa sukunil waw. Dauhah. Dauhah maknanya syajarah kabirah, pohon yang besar. Dulu di dekat Ka'bah itu ada pohon yang besar. Fawqa zamzam, di atas sumurnya, sumur zamzam. Fi a'lal masjid, di bagian atas masjid. Artinya tempatnya masjid, karena ketika itu masjid belum dibangun. Kemudian bahwa doa indahuma, Ibrahim meletakkan di dekat keduanya jaroban fitamrun wasaka, atau siqa bacanya, siqa bikasri awaliha, sinnya huruf pertamanya dikasrah, siqa. Siqaun fihimaun, siqa itu maknanya kirbatun sarira, kirbah kecil. Kirbah itu wadah air terbuat dari kulit. Thumma qafa Ibrahim, kemudian Ibrahim pergi. Ay walla, balik kanan, raji'an ila Syam, kembali ke Syam. Dalam riwayat Ibnu Ishaq, maka pulanglah Ibrahim ke tempat keluarganya di Syam dan dia tinggalkan Ismail dan ibunya di dekat Ka'bah. Lantas diikuti oleh ummu Ismail. Dalam riwayat yang lain, ini diikuti, ini dikejar, fa'adrukathu, kemudian Hajar bisa mengejar Ibrahim di daerah Qida. Jadi tidak di dekat-dekat situ. Dan dari riwayat yang lain, dari Sa'id bin Jubair, Hajar ini nadat sum memanggil Ibrahim 3 kali, dan baru direspon di kali yang ketiga. Faqalat, kemudian Hajar bertanya, man amaraka bihada, siapakah memerintahkanmu? Qal Ibrahim mengatakan, Allah. Maka Hajar mengatakan, idzan jika demikian Allah tidak akan menelantarkan kami. Ya, hatta idza kana inda tsaniyah, maka ketika Ibrahim sudah berada di tsaniyah, yaitu tsaniyah min tariq al-qada, bukan kidan qada, dari jalan menuju qada. Wa mawdi, ini adalah satu tempat Nabi masuk Mekah dari tempat itu. Kemudian Ibrahim berdoa, ya Rabbana inni askantu min duriyati, ya Allah, aku telah tempatkan anak keturunanku di dekat Ka'bah. Hatta idza nafada ma fi siqa, maka ketika air yang ada di wadah tersebut habis, maka Hajar pun kehausan. Dalam riwayat yang lain terdapat penjelasan, fangkota'a labanuha, asinya Hajar juga habis. Dalam riwayat yang lain, wakana Ismail hina idin ibna sanatain. Dan Ismail ketika itu, ketika dibawa ke Mekah, itu adalah anak berumur 2 tahun. Faja'ala tandur ilaihi, maka mulailah Hajar itu memandangi anaknya, yatalawa, atau kalau yatalab batu, yatalab batu itu artinya yatamarroh, guling-guling, wayatribu binafsi al-arda, dan membantingkan badannya ke tanah. Dari riwayat yang lain dikatakan ketika Ismail kehausan, maka dia pukuli tanah pakai tumitnya. Ka'annahu yansyahu lil mauti, seakan-akan ya, itu sudah mau mati. Yaitu dia teriak-teriak, mengeraskan suara dan merendahkannya seperti orang sakaratul maut. Ya, coba bayangkan ya, bagaimana perasaan ibunya kalau demikian keadaan anaknya. Kemudian maka Hajar pun menghadap ke arah lembah, dan lembah ketika itu masih dalam. Dan melihat yang lain, tastahidhu rabbaha wa tada'uhu, Hajar itu minta berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhannya. Suma saat sa'yal insanil majhud, kemudian ketika telah menuruni sofa dan berada di lembah, maka dia lari, larinya orang majhud, orang yang kesusahan. Majhud artinya alladhi asabahul jahdu wal amru syaq, itulah orang yang tertimpa kesusahan. Dan maka dari sofa ke marwah ini singkatnya adalah sab'a marrat, 7 kali. Di hadis Abu Jaham, kemudian Nabi mengatakan, dan itulah pertama kalinya ada sa'i antara Safa dan Marwa. Dan lihat yang lain, annaha kanat fi kulli marratin, bahasanya setiap kali berada di Safa atau Marwa, Hajar itu melongok-longok Ismail dan melihat apa yang terjadi pada Ismail setelah dia pergi. Dalam riwayat yang lain, falam tukiroha nafsuha, jiwanya tidak tenang, lari di Safa dan Marwa sambil mikirkan gimana keadaan Ismail. Ya, maka dia tidak bisa meninggalkan jiwanya tenang, fatusyahidu fi halil maut, sehingga melihat Ismail dalam keadaan mati. Faroja'at, lantas akhirnya Hajar kembali ke tempat Ismail. Dan ini adalah pada kali yang terakhir. Faqalat, Kemudian Hajar mengatakan sah. Ka'annaha khatabat nafsaha. Sah artinya diamlah. Sah turitu nafsaha. Nah, sah ini ka'annaha khatabat nafsaha. Seakan-akan dia berdialog dengan dirinya sendiri dan berkata pada dirinya sendiri, diamlah. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahasanya Hajar ini mengatakan, tolonglah aku jika engkau memiliki kebaikan. Tadi Hajar kemudian mendengar suara, kemudian dia mengatakan pada dirinya sendiri, sah diamlah. Kemudian Hajar masih mendengar suara tersebut, lantas dia mengatakan, akhisni ingkana indaka khairun. Wahai pemilik suara, tolonglah aku jika engkau memiliki kebaikan. Yaitu ingkana indaka ruwasun. Jika anda memiliki ruwas. Ruwas fatil awal, ro'nya di fathah. Watakhfifil waw, wawunya tidak di tasjid. Ingkana indaka ruwas, jika engkau punya pertolongan, artinya fa'aghithni, tolong-tolong aku. Fa'idha hiya bil malak, ternyata itu adalah malaikat. Dalam riwayat yang lain, fa'idha Jibril, itu adalah Jibril. Dalam hadis Ali yang diriatkan oleh At-Tabari, kata Ibnu Hajar bisanadin hasan dengan sanadnya hasan, di sana disebutkan Jibril memanggil Hajar. Hajar bertanya, siapa kamu? Jibril bertanya, siapakah engkau? Hajar mengatakan, aku Hajar, ummu waladnya Ibrahim. Jibril bertanya, kepada siapakah dia Ibrahim menyerahkan kamu berdua? Hajar mengatakan, padahal ini dalam keadaan susah, masih bisa mengatakan, ilallahi. Ibrahim memasrahkan kami berdua kepada Allah. Maka Jibril mengatakan, maka suamimu telah memasrahkan kamu berdua ila kafin, kepada zat yang akan mencukupi. Akhirnya malaikat tersebut ba'atha, yaitu Jibril, mencarikan air bi'aqibihi, dengan tumitnya atau dengan sayapnya. Dalam riwayat yang lain, maka Jibril menendang-nendang pakai kakinya. Hatta dhaharul ma, sampai muncullah air. Faja'ala tahudu, maka mulailah Hajar itu tahuduhu. Atau tuhawiduhu, artinya taja'aluhu mislal haudi, menjadikan air tersebut seperti haud, seperti telaga. Wataqulu biyadiha hakada, dan Hajar berbuat dengan tangannya demikian. Wahada min itlaqil qaul alal fi'li. Di sini ada kata-kata qala yang artinya fa'ala. Dalam hadis yang lain, hadis Ali, faja'ala tahbasul ma, maka mulailah Hajar menahan air. Lantas malaikat menegurnya. Kemudian Nabi mengatakan, lau tarokat zam-zam, seandainya Ummu Ismail membiarkan zam-zam, atau lam tarifil ma, atau tidak menciduk air, niscaya zam-zam itu akan jadi mata air yang mengalir. Ainan ma'inan artinya zahiran jarian ala wajil ardi, mata air yang mengalir di atas muka bumi. Tentang ma'in ini, ainan ma'inan ini boleh jadi bifatil awali ma'in, bisa jadi dari kata-kata ana ya ana ya'unu, artinya melihat, sehingga aslinya ma'in itu ma'yunun, sesuatu yang bisa dilihat. Ainan ma'inan bisa diterjemahkan mata air yang bisa dilihat karena berada di atas permukaan bumi. Wa in kana minal mu'in, maka bisa jadi juga bacanya itu mu'in, penolong. Wa wal muballagha fi talab. Ini adalah ungkapan berlebihan dalam permintaan. Yaitu mu'in, mata air yang menolong. Maka la takhafu addi'ah, yang malaikat berkata kepada Hajar, la takhafu addi'ah atau addi'ah bifatil mu'jamah widdi'ah. Di'ah maknanya al-halak, binasa atau mati. Dalam riwayat yang lain malaikat mengatakan, janganlah engkau khawatir habisnya air. Dalam riwayat yang lain, janganlah engkau khawatir penduduk lembah ini kehausan. Fa'inna, karena air ini adalah mata air yang akan diminum oleh para tamu-tamu Allah. Dalam riwayat yang lain, dia mengatakan, semoga Allah memberikan kabar gembira, kebaikan padamu. Ya, malaikat mengatakan fa inna hadza baitullah, maka di sini nanti tempatnya rumah Allah. Ya bani hadzal ghulam, yang akan dibangun oleh anak ini. Ya bani, dan dia akan dan malaikat berisyarat kepada ke arah Ka'bah yang ketika itu masih merupakan batu-batu merah dan mengatakan, ini adalah rumah Allah yang dulu, dan ketahuilah bahwasanya Ibrahim dan Ismail akan meninggikannya. Maka Ka'bah ketika itu bentuknya masih murtafa'an al-ardi karabiyah, rabiyah anak bukit, bagian yang menonjol dari muka bumi seperti anak bukit. Fakanat, maka demikianlah, yaitu Hajar kadalik, seperti itu dalam keadaan tersebut. Artinya isyar ini menunjukkan bahasanya Hajar itu mendapatkan makanan dengan air zam-zam dan itu mencukupinya sebagai pengganti makanan dan minuman. Jadi Hajar cuma mengkonsumsi air zam-zam, enggak makan, enggak minum, namun itu sudah mencukupi. Lantas lewatlah Rufqah bidhammi ra'nya di dhamma, fa'nya di sukun, Rufqah. Wa yal jama'ah al-mukhtalitah, Rufqah itu kelompok orang yang bercampur, baik dalam kasafar ataupun tidak, dari Jurhum. Jurhum ini nama aslinya Jurhum ibn Qahtan. Dalam riwayat yang lain dikatakan wa kanat Jurhum yauma idzin biwadin qaribin min Makkah. Jurhum ketika itu tinggal di lembah yang tidak begitu jauh dari Mekah. Mukbilin mereka datang dari jalur Kada dan mereka singgah di bagian bawah Mekah. Faro'a ta'iran faro'au, maka mereka melihat ada burung a'ifan. A'ifan maknanya walladhi yahumu alil ma' yang ngitari air. Wayataraddad dan bolak-balik muter-muter walayamdu anhu dan tidak pernah pergi meninggalkannya. Ada burung muter-muter tidak kemudian pergi-pergi. Fa'arsalu jarian, lantas mereka memberikan jarian bilfatil jim ay rasulan, jarian artinya utusan. Dan terkadang jarian itu artinya wakil atau artinya pegawai. Nah, kenapa utusan itu disebut jarian? Jarian kan artinya lari. Sumya bidzalika, utusan disebut jarian li'anna yajri majra mursilihi. Karena dia berjalan berposisi sebagaimana posisi yang mengutus. Atau utusan itu disebut jarian li'annahu yajri musri'an fi hawa'ijihi, karena dia berlari cepat untuk memenuhi kebutuhan orang yang mengutusnya. Jarian atau jariya ini satu utusan atau dua. Jarian atau jariya ini satu atau dua utusan. Artinya mereka mengirim satu atau dua orang. Fa'idahum bilma, ternyata mereka menjumpai air. Fa'alfa dalika umma Usma'il, maka utusan tadi alfa-alfa maknanya wajada, mendapatkan ummu Ismail. Wahia dan Ummu Ismail tuhibul uns, itu suka kalau ada temannya. Uns kebalikan dari wahsyah. Wahsyah itu adalah ketakutan, ketidaknyamanan karena sendirian. Tuhibu jinsah, artinya dia menyukai ada orang lain yang menemaninya. Wasyabba al-ghulam, kemudian jadi besarlah ghulam yaitu Ismail. Dalam riwayat yang lain, Ismail kemudian tumbuh besar di antara anak-anak Jurhum. Wa ta'alamal arabiyata minhum, dan Ismail belajar bahasa Arab dari mereka orang-orang Jurhum. Maka kalimat ini menunjukkan bahasanya bahasa ibunya Ismail yaitu Hajar dan ayahnya Ismail yaitu Ibrahim bukan bahasa Arab. Maka hadis ini tata'if melemahkan pendapat orang yang mengatakan bahasanya Ismail adalah orang yang pertama kali berbahasa Arab. Dan riwayat yang mengatakan demikian itu hadis yang diatkan oleh Ibn Abbas, diatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak. Terdapat hadis yang mengatakan awaluman nataqabil Arabiyah Ismail. Ada hadis riwayat Al-Hakim dari sahabat Ibn Abbas mengatakan yang pertama kali mengucapkan bahasa Arab adalah Ismail. Dan ini adalah tidak benar berdasarkan hadis ini. Namun terdapat diriwayatkan oleh Az-Zubair ibn Bakar dengan sanad yang hasan. Qal Ibn Abbas mengatakan orang yang pertama kali buka lidahnya dengan bahasa Arab yang jelas adalah Ismail. Nah, kalau pakai riwayat ini, riwayat Zubair ibn Bakar, kita bisa kompromikan. Ada riwayat Hakim yang mengatakan bahasanya yang pertama kali berbahasa Arab adalah Ismail. Dan ini riwayat Bukhari yang mengatakan Ismail belajar bahasa Arab dari Jurhum. Komprominya ada di riwayat Az-Zubair ibn Bakar yang mengatakan yang pertama kali fasih bahasa Arabnya. Yang pertama kali fasih bahasa Arabnya adalah Ismail. Ini. Maka dengan penjelasan tambahan ini bisa kita kompromikan dua hadis di atas. Sehingga Ismail itu pertama kali yaitu Ini pertama kali dalam masalah kejelasan bahasa. Bagus dia berbahasa. Bukan pertama kali dalam artian betul-betul pertama kali. Artinya setelah Ismail belajar asal-muasal bahasa Arab dari Jurhum, Allah ilhamkan kepada Ismail bahasa Arab yang fasih. Dan Ismail pun mengucapkannya. Kemudian dan kata Ibnu Hajar, dan hadis ini tidak mencocoki orang yang mengatakan bahasanya Arab semuanya adalah keturunan Ismail. Tidak semua orang, karena Ismail belajar bahasa Arab dari Jurhum. Nih, berarti tidak semua orang Arab keturunan Ismail. Dan jadilah Ismail anfasahum bifatil fa anfas dengan wazan af'al tafdil. Wa anfasuhu, maka Ismail jadilah yang paling berharga. Artinya anfas di sini, berharga di sini, katsurat urbatuhum fihi. Banyak yang ingin menjadikan Ismail sebagai menantu. Yang dimaksud dengan anfas yang paling berharga. Maka jadilah dia pemuda yang paling berharga. Artinya banyak yang minat mau menjadikan Ismail sebagai menantunya. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Kirmani, anfasuhum ay urbatuhum fi musaharatihi. Ya, mereka berminat untuk menjadikan Ismail sebagai menantu li nafasatihi indahum. Karena demikian berharganya Ismail menurut mereka. Akhirnya mereka nikahkan Ismail dengan satu perempuan dari Jurhum. Diceritakan oleh Al-Azraqi dari Ibnu Ishaq, kata Ibnu Ishaq pakar sejarah, perempuan tersebut namanya adalah Ammarah. Ini istri pertama Ismail, itu namanya Ammarah binti Sa'ad. Wamatat Hajarun, kemudian meninggallah Hajar, yaitu di waktu tersebut. Lantas datanglah Ibrahim setelah Ismail menikah. Dalam riwayat yang lain, tibalah Ibrahim dan Hajar telah meninggal dunia. Yutalik tirkatahu bikasil ro' bikasil ro' tarikatahu, berarti maknanya yatafaqadu halaman tarokahu hunaka, yaitu mengecek keadaan hal-hal yang dia tinggalkan di Mekah. Ya, di sini kemudian tidak ada cerita penyembelihan Ismail. Tiba-tiba Ismail sudah nikah. Ya, maka dari kisah ini ada sebagian ulama, yaitu Ibnu Tin mengatakan hadis ini menunjukkan kalau yang disembelih itu Ishak bukan Ismail. Li'anal ma'mur bidzabiha kana indama balagha sa'ya. Karena yang diperintahkan ketika menyembelih itu ketika sudah bisa bekerja. Padahal dari hadis ini Ismail, Ibrahim itu datang lagi setelah Ismail menikah. Namun ada yang bantah dengan mengatakan tidak ada dalam hadis ini peniadaan kalau Ibrahim itu datang lagi sebelum menikahnya Ismail. Dimungkinkan Ibrahim pernah datang dan diperintahkan untuk menyembelih Ismail, namun tidak disebutkan dalam hadis ini. Ya, kata Ibnu Hajar, dan tentang kedatangan Ibrahim di antara dua waktu itu, antara waktu pertama kali meninggalkan Ismail sampai dengan nikahnya Ismail, terdapat dalam hadis yang lain. Terdapat hadis yang lain mengatakan Ibrahim itu pernah datang. Yaitu dalam hadis dari Abu Jahm. Dalam hadis dari Abu Jahm, karena Ibrahim yazuru Hajar kula syahrin. Terdapat riwayat yang lain yang mengatakan bahasanya Ibrahim itu nengok Hajar setiap bulan. Sebulan sekali nengok Hajar. ala buruq, kendaraannya buruq. Ini nengok Hajar sebulan sekali, kendaraannya buruq. Berangkat pagi pulang sore. Berangkat pagi pulang sore. Palestina Mekah ya, kalau pakai buruq ya gampang-gampang saja. Berangkat pagi pulang sore. Yardu rutwatan fayati Mekah. Dia berangkat pagi hari sampai di Mekah. Suma yarji, atau bahkan bukan sore, siang malam. Siang sudah balik ke Palestina. Suma yarji, kemudian pulang. Fayakilu fi manzilihi, dan tidur siang di rumahnya di Syam. Tidur siang di rumahnya di Syam. Pagi berangkat nengok Hajar di Mekah sebulan sekali. Aktivitas Ibrahim sebulan sekali nengok Hajar naik buruk. Pagi berangkat, nanti siang pulang. Sehingga koilulah itu di rumah. Koilulahnya di Palestina. Fayaqilu, maka tidur siang fi manzilihi bi Syam, di rumahnya di Syam. Wa rawa faqihi min hadisi Ali bi isnadin hasanin. Diriatkan al-Faqihi dari Ali dengan sanad yang kata Ibnu Hajar hasan. Ada nahwahu dengan redaksi yang mirip-mirip di atas. Dan di sana ditegaskan bahwa Ibrahim menengok Ismail dan ibunya alal buraq, di atas pakai kendaraan buruk. Maka berdasarkan ini hadis riwayat Al-Faqihi yang kata Ibnu Hajar sanadnya hasan, maka makna hadis ini yaitu Ibrahim datang setelah Ismail menikah ini adalah ba'da maji qabla dzalika miraran. Setelah sebelumnya Ibrahim itu datang ke Mekah bolak-balik wong sebulan sekali. Wallahu a'lam. Ya, maka setelah menikah datang Ibrahim, faqalat, kemudian datanglah kemudian Ibrahim, kemudian nengok, ya, nanyain kemanakah suamimu, kharaja yabtaghi lana, ayat lubu lana rizqa, mencari rezeki untuk kami. Dan riwayat yang lain adalah penghidupan Ismail itu berburu. Jadi pekerjaan, profesi Ismail itu berburu hewan buruan. Sehingga dia yakhruju fatayasoyat, keluar dari rumah itu untuk berburu. Dalam riwayat yang lain, Ismail itu pekerjaannya menggembalakan binatang ternak dan pergi berburu. Kemudian Ibrahim bertanya kepada istrinya Ismail tentang kehidupan mereka. Dalam riwayat yang lain, Ibrahim itu meminta hal indaki diafah, adakah jamuan makanan? Ini kan tamu. Ini ada jamuan makanan. Maka ya, istrinya mengatakan, kami dalam keadaan jelek, kami dalam keadaan sempit, susah, bahkan mengadu kepada Ibrahim. Dalam riwayat yang lain, Ibrahim ini mengatakan, apakah ada di rumah? Yaitu suaminya. Jawabannya, la, tidak. Bagaimanakah kehidupan kalian? Fadzakara jahdan. Maka dia menyebutkan susah. Si wanita ini mengatakan, adapun makanan, fala ta'ama, tidak ada makanan. Adapun adapun kambing, maka tidaklah diperah. Ya, tidaklah diperas susunya, illa al-musir ay as-sakhab wa amal ma fa'ala matara min al-ghalat. Adapun air putih, maka sebagaimana yang engkau lihat, min al-ghalat yaitu kasar. Ya, maka tidaklah kemudian kambingnya diperah kecuali sahab. Sahab artinya sailan, mengalir. Ini mengalir biasa, enggak kemudian deras susunya. Kemudian Ibrahim kemudian mengatakan, ubahlah palang pintu rumahmu. Nah, palang pintu rumah kinayah, bahasa kiasan untuk istri. Ini kenapa istri disebut palang pintu? Di sini ada penjelasannya di Fathul Bari. wasamaha bidzalika, ya, dan wanita itu disebut, istri disebut dengan sebutan palang pintu, lima fiha minas sifat al muwafiqah laha, karena istri itu memiliki hal-hal yang mencocoki keadaan palang pintu. Wahuwa, apa itu fungsi palang pintu? Wahuwa hifdul bab, fungsi palang pintu itu menjaga pintunya. Karena atal batul bab itu kayu, kayu yang ditempelkan di tembok. Nah, nanti kalau pintu itu daun pintu, maka palang pintu ini memiliki fungsi menjaga awetnya daun pintu. Wasaunu mahwa dakhiluhu, fungsi yang lain adalah menjaga apa yang ada di bagian dalamnya. Kemudian fungsi yang lain, kaunuha mahalal watai, tempat untuk diinjak. Maka demikianlah wanita, dia menjaga suaminya, melindungi bagian dalam, apa yang ada di dalamnya, karena dialah bagian dalam, yaitu rahasia rumah tangganya. Ini nanti keluar ataukah tidak, umumnya kata kuncinya di istri. Kalau istrinya itu enggak ngember, ya berarti rahasia terjaga. Karena normalnya keadaan laki-lakinya enggak ngember. Nah, namun istrinya kemungkinan bisa ngember. Maka dia menjaga apa yang di dalam. Dan dia mahalul wata'i. Wata'i itu bisa artinya diinjak dan artinya bisa dikumpuli. Kemudian akhirnya Ismail menikah dengan wanita yang lain. Kata Al-Waqidi, namanya adalah Samah binti Muhalhil. Dan ada pendapat yang lain, salah satu pendapatnya itu. Ya, kalau wanita ini mengatakan kami dalam keadaan baik dan kelapangan. Dalam riwayat yang lain, kami dalam kehidupan yang baik, bihamdillah, dan kami punya banyak susu, banyak daging, dan daging yang banyak, dan air yang enak. Apa makanan kalian? Maka istri Ismail mengatakan daging. Apa minuman kalian? Dia mengatakan air putih. Kemudian Ibrahim berdoa, Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma'i. Ya Allah, berkailah untuk mereka penduduk Mekah daging dan airnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain, Nabi berkomentar, barakatun bi da'wati Ibrahim, ada keberkahan pada makanan-makanan orang Mekah karena sebab doa Ibrahim. Itu maksudnya, dalam makanan dan minuman orang Mekah terdapat keberkahan karena doa Ibrahim. Kemudian ada kalimat, fahuma la yakhlu alaihim ahadun birimakata illa lam yuafiqahu. Maka yang namanya daging dan air, tidaklah seseorang itu bersepi-sepi dengan keduanya di tempat selain Mekah, kecuali dua hal tersebut tidak akan cocok baginya. Bersepi-sepi di sini artinya idza lam ukhlita bihi ghairu, tidak dicampur dengan yang lain. Misalnya akhla arajula alabana, seorang itu sepi-sepi dengan susu artinya dia tidak minum yang lain. Dalam hadis yang lain dikatakan, tidaklah seorang itu bersepi-sepi dengan daging dan air, cuma makan daging sama air tanpa yang lain, dan itu dilakukan di selain Mekah ila staka batanuhu, kecuali perutnya sakit. Maka bersepi-sepi di sini artinya tidak dicampur oleh makanan yang lain. Seandainya orang itu cuma makan daging panggang dan air minum, air putih. Kalau ini dilakukan di luar Mekah, pasti perutnya sakit. Tapi kalau di Mekah, itu enggak. Ini syaratnya apa? Bersepi-sepi. Sepi-sepi itu artinya murni, enggak dicampuri yang lainnya, makannya cuma daging sama air putih. Ya, maka tidak ada seorang pun yang bersepi-sepi, yaitu dengan daging dan air putih, tidak makan yang lain di selain Mekah kecuali akan sakit perutnya. Ya, kemudian Ismail datang, hal ataku min ahadin, adakah yang datang dari yang lain? Tatkala Ismail pulang, wajada riha abihi, dia mendapatkan bau ayahnya. Maka dia bertanya, apakah ada seorang yang datang? Maka istrinya mengatakan, na'am iya, syekhun, orang tua, ahsanunas, orang yang paling bagus wajahnya dan yang paling indah bau badannya. Dia kemudian orang tua tersebut berpesan untuk mempertahankan palang pintu rumahnya. Fa innaha solahul manzil, karena palang pintu yang ada itu adalah solahul manzil, kebaikan bagi rumah. Maka Ismail kemudian menjelaskan itu maksudnya supaya aku mempertahankanmu. Dalam riwayat yang lain, walaqad kun walaqad kuntu alayya karoma, waqad istattu alayya karoma. Ismail mengatakan, dan sungguh walaqad kunti alayya karima, sungguh engkau adalah wanita yang mulia dalam pandanganku, dan sungguh engkau telah menambahkan kemuliaan bagiku, kata Ismail kepada istrinya. Fawaladalli Ismaila asrah dzukurin, dari istri yang kedua ini Ismail mendapatkan 10 anak laki-laki. Zada Ma'mar dalam riwayatnya, fasami'at rajulan yakul, maka sang istri mendengar ada seorang mengatakan, kana Ibrahim ya'ti alal buraq yakni fi kulli marrah. Ibrahim itu datang dengan kendaraan buruk, yaitu setiap kali datang ke Mekah. Ya, kemudian tentang pembangunan Ka'bah, maka Ibrahim menjumpai Ismail, datanglah Ibrahim menjumpai Ismail dalam keadaan yubri bil fatil ba, berarti atau bil fatil ya, ia beri. An-nabla, an-nabl itu adalah anak panah sebelum dipasangi bulunya di belakang dan dipasangi tajam-tajamnya di depan. Jadi masih utuh, cuma kayu saja. Belakang belum dipasang, depan juga belum dipasang, itu disebut nabl. Ya, maka datanglah Ibrahim, setelah itu Ismail sedang karena beliau pemburu, kerjanya berburu, maka dijumpai lagi membuat anak panah di bawah dauhah. Ya, dauhah tadi maknanya adalah pohon besar. Dauhah ini ialah tinazala Ismail wa ummuhu tahtaha awwala kutumihima, tempat di mana Ibrahim menempatkan Ismail dan ibunya di bawah pohon tersebut ketika pertama kali datang. Fasona'a, maka keduanya melakukan sebagaimana dilakukan oleh bapak dengan anak dan anak dengan bapak. Yakni artinya kata Ibnu Hajar, berpelukan, jabat tangan, cium tangan dan semacam itu. Dalam riwayat yang lain, ada yang mengatakan bahwa keduanya menangis sampai-sampai ikut direspon oleh burung-burung. Kata Ibnu Hajar, jika riwayat ini sahih, ya dulu maka ini menunjukkan bahasanya lama tidak berjumpa. Dan Ibrahim mengatakan, dan Allah memerintahkanku dengan satu perintah, yaitu di ayat yang lain, sinya Rabbmu memerintahkanku untuk membangun rumah untuk dia, yaitu Allah. Dan di ayat yang lain disebutkan bahasanya umur Ibrahim ketika itu, ketika diperintahkan untuk membangun Ka'bah, umurnya adalah mi'atas sanatin, 100 tahun. Wa umur Ismail, dan umur Ismail ketika itu, ketika membangun Ka'bah, adalah 30 sanatan, 30 tahun. Ya, umur Ibrahim ketika membangun Ka'bah itu 100 tahun, umurnya Ismail itu 30 tahun. Batu'innani, dan engkau menolongku, maka Ismail mengatakan, dan aku akan menolongmu. Terus, qal inna Allah amarani an abniha huna baitan wa asar ila aqimatin, maka di sini dia berisyarat kepada satu tumpuan yang meninggi, ala ma haulahu, yang lebih tinggi daripada yang lain. Bacanya hamzahnya di fathah dan kafnya di fathah, akamah. Tumpuan ya, tanah yang menumpuk meninggi. Kemudian keduanya meninggikan al-qawaida, ya, yaitu apa, pondasi minal bait dari Ka'bah. Ja'a bihadzal hajari, hajar di situ maknanya al-maqam. Mana? Fa'ing dadali karofa al-qa'idah, meninggikan pondasi minal bait dari Ka'bah, maka datanglah Ismail dengan batu dan Ibrahim membangun sampai tinggilah bangunan. Setelah itu ja'a bihadzal hajari, maka Ismail datang membawa batu yang diletakkan untuk bapaknya, itu makam Ibrahim. Ya, di riwayat yang lain, setelah bangunan itu tinggi dan Ibrahim lemah untuk memindah batu, maka Ibrahim berdiri di atas hajaril maqam. Ya, dan tatkala kemudian Ibrahim telah selesai membangun Ka'bah, datanglah Jibril, dan Jibril mengajari manasik. Kemudian Ibrahim berdiri di atas makam Ibrahim, dan mengatakan, wahai sekalian manusia, penuhilah panggilan Rabbmu. Lantas Ibrahim dan Ismail berdiri di tempat-tempat tersebut. Ya, di tempat-tempat tersebut, wahajjahu Ishaq wa Sarah min Baitil Maqdis. Dan Ishak, demikian juga Sarah, itu pernah berhaji, berangkat dari Baitul Maqdis. Summa roja Ibrahim ila Syam, setelah Ibrahim kembali ke Syam, famata bi Syam, dan meninggal di Syam. Waro faqihi meriatkan dengan sanad yang sahih dari Ibn Abbas mengatakan, Ibrahim berdiri di atas hajar, di atas batu, dan mengatakan, wahai sekalian manusia, telah diwajibkan atas kalian berhaji. Maka kalimat ini, fa'asma'at, Allah perdengarkan kepada manusia-manusia yang masih ada di sulbi manusia, laki-laki dan rahim wanita. Fa'ajabahu man amana wa man kana sabaqa fi ilmillah annahu yahuju ila yaumil qiyamah. Maka panggilan ini akan direspon oleh orang yang beriman dan orang yang tercatat dalam ilmu Allah kalau dia akan berhaji sampai hari kiamat. Nah, itu kurang lebih sarahnya di Fathul Bari untuk kisah ya, kisah Hajar dan Ismail. Ya, kemudian jadi saya ingin nambahkan keterangan untuk hadis sebelumnya di bab apa ya? Pernikahan Nabi dengan Aisyah, kalau dicetakan saya halaman 259. Sebelum kalimat wa 'alal ab menjadi kewajiban bapak untuk memilikan anak perempuannya laki-laki yang sekufu. Ada hadis riwayat Bukhari. Yaitu hadis dari Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan tazawwaj jani Nabi SAW, Nabi SAW menikahiku, wa ana bintu sitti sinina, dan aku adalah anak perempuan berumur 6 tahun. Faqadimna al-Madinata, lalu kami tiba di kota Madinah. Fa nazalna, kami tinggal di kampung Bani Haris ibn Khatsrats. Fawakitu fatamazzaqa sya'ari. Fawakitu, maka aku sakit, kata Aisyah setelah tiba di Madinah. Aisyah itu sakit. Nah, Aisyah itu hijrah bareng dengan ibunya dan saudara perempuannya itu Asma. Adapun Ibrahim telah berangkat duluan bersama Nabi SAW. Maka Aisyah sakit, fatamazzaqa sya'ri, dan rontoklah semua rambutku. Tamazzaqa sya'ri itu di Fathul Bari dikatakan maknanya adalah taqatta'a, terpotong-potong. Ada yang menjelaskan tamazzaqa artinya intatafa, yaitu tercabuti. Jadi Ibunda Aisyah begitu tiba di kota Madinah mengalami sakit yang ini menyebabkan rontoknya rambut kepala beliau. Setelah itu, tak lama setelah itu, setelah sembuh, fawafa Jumaimah. Jumaimah itu bentuk tazir dari jammah, yaitu rambut yang lebat. Fawafa, wafa di sini artinya banyak. Fawafa ay kathuro, banyak. Ya, makna kalimat ini kemudian, aku kemudian terbebas dari sakit yaitu demam. Fataro basyari, maka tumbuhlah rambut kepalaku. Fakathuro, dan banyak. Jumaimah bentuk tazrir, bentuk tazrir dari Juma. Dan Juma adalah kumpulan rambut yang berasal dari ubun-ubun. Dan rambut itu jika sampai menyentuh pundak itu disebut dengan sebutan Juma. Kalau sampai di telinga itu disebut ufrah. Ya, maka Ibunda Aisyah kemudian rambutnya banyak sehingga memiliki Jumaimah, rambut panjang sampai bunda. Lantas datanglah kepadaku ummi, ibuku, yaitu Ummu Ruman, dan aku sedang main nan arjuhah. Arjuha di Fathul Bari cuma dikomentari ma'rufatun, sudah dikenal, itulah sesuatu yang tal abu bihasibian, biasa dipakai mainan oleh anak-anak. Wa ma'i sawahib, dan aku punya kawan, kawanku, ibuku meneriakiku, lantas aku mendatanginya. Aku tidak tahu apa yang dia inginkan dariku. Ibuku memegang tanganku sampai kemudian dibawa sehingga aku dihentikan di depan pintu rumah. Wa ini dan aku lahan anhaju. Anhaju maknanya atanafasu tanafusan alian. Aku bernapas sengol-sengol. Ya, jadi tadi dibawa cepat-cepat berarti dari tempat main kemudian dibawa, maka napasnya masih belum teratur. Hatta sakana ba'du nafasi. Sampai akhirnya tenanglah sebagian napasku. Summa akhadat syai'an min ma'in. Kemudian ibuku mengambil sedikit air, kemudian dia pakai untuk mengusap wajahku dan kepalaku. Kemudian ibuku masukkan aku ke dalam rumah. Fa'idha niswatu minal ansar. Ternyata di sana terdapat banyak wanita ansar di rumah tersebut. Dan mereka mengatakan, alal baro alal khairil wal barokah. Semoga dalam kebaikan dan keberkahan. Semoga dalam kebaikan dan keberkahan. Wa ala khairin ta'irin. Ta'irin di sini maknanya hadzin wa nasibin. Semoga ala khairi ta'irin, nasib yang baik. Ta'ir di sini artinya bukan burung, namun di sini adalah hadzin wa nasibin, nasib. Semoga berada dalam nasib yang baik. Fa aslamatni ilaihinna, ibuku dan menyerahkanku kepada wanita-wanita itu. Fa aslahna min sya'ni, lantas wanita-wanita itu mendadaniku, memperbaiki keadaan diriku. Kemudian ada kalimat falam yaru'ni. Ra'nya di dhammah. Bi dhammi ra' wa sukunil ain. Falam yaru'ni. Artinya tidak ada yang membuat aku kaget sedikit pun kecuali dukhuluhu alayya, masuknya Nabi ke ruangan itu. Maka tidak ada yang membuat aku kaget kecuali Rasulullah. Yaitu Rasulullah datang, masuk ke dalam ruangan itu. Ya, duha di waktu duha. Fa'aslamatni. Maka wanita-wanita itu menyerahkan aku pada Rasul. Dan aku ketika itu berumur 9 tahun. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Ahmad, Aisyah mengatakan kami tiba di Madinah, kami tinggal di perumahan atau rumah Banil Haris, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya fadakhala baitana, Rasul masuk rumah kami. Faja'at bi ummi, maka ibuku datang membawaku dan aku sedang main dan aku memiliki rambut Jumaimah. Rambut yang menyentuh sampai pundak. Fafaroktuha atau fafarokatha wa masahat wajhi bisya'in min ma'in. Kemudian ibuku mengusap wajahku dengan sedikit air. Suma akbalat bi, kemudian beliau membawaku menuntunku sampai tiba di depan pintu. Kemudian setelah tenang napasku dan seterusnya sama. Kemudian fa'idha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun ala saririhi wa indahu rijalun wa nisa'un mal ansar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas dipannya, di dekat Rasul ada laki-laki dan perempuan ansar. Fa'ajlasatni, lantas wanita-wanita ansar mendudukkanku di mereka mendudukkanku di pangkuan Nabi. Suma qalat, kemudian wanita ansar mengatakan, inilah keluargamu wahai istrimu wahai Rasulullah, barakallahu fihim. Fawathaba rijal wa nisa, setelah itu bubarlah laki-laki dan perempuan yang ada di rumah ketika itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu rumah denganku di rumah kami, dan aku ketika itu berumur 9 tahun. Ya, demikian yang kita baca. Kita pas kesempatan pagi hari ini cuma membaca dua keterangan tambahan dari Fathul Bari untuk